عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله وسألنا به الأرحام رقيبا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين المسلمين رسول الله ورب الرسالة والإسلام يرجى بما نكون عند برآدة سموه السياسة برحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang kitab al-janais. Ini seluruh satu kumpulan bab-bab yang berkaitan dengan pelaksanaan atau pengurusan jenazah. Ini sudah kita selesaikan dan insyaallah taala kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Kata beliau dalam kitab yang ketujuh, jadi kitab itu adalah kebanyakan Al-Qur'anul Karim. Tetapi kalau tidak ada dalil dari Al-Qur'anul Karim, maka beliau langsung membawa atau menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Adab As-Safar. Kitab Adab As-Safar. Yani kumpulan bab-bab yang berkaitan dengan safar, dengan perjalanan. Nah, yang patut kita pahami bahwa kita ini pada kira-kira jika kita cermati tentang safar dan bepergian, maka kita jumpai bahwa safar itu ada dua macam. Ada safar perjalanan kita di dunia ini, artinya dari satu negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, ini ya adalah safar. Kalau kita safar di dunia ini, kita memerlukan bekal orang berpergian naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Tentu dia mempersiapkan apa yang diperlukan untuk safar tersebut. Dan safar yang di dunia ini, yakni dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, ini safar yang ikhtiari. Artinya seorang bepergian kalau dia mempunyai kepentingan, kalau dia mempunyai kepentingan, mempunyai keperluan, bahkan juga dia bepergian hanya karena untuk misalnya untuk berwisata, untuk melihat keadaan satu tempat, keindahan satu pulau misalnya. Ya, jadi intinya safar ini, safar yang di dunia ini safar pilihan. Seorang memilih atau tidak tidak melakukan. Ada pun safar yang kedua, yaitu safar yang harus dan tidak mungkin tidak. Yaitu safar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia, kita sedang bepergian. Kita sadari atau tidak, mau atau tidak, ridho atau tidak ridho, kita sedang bepergian dalam safar yang panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dalam safar menuju Allah ini bermacam-macam. Ada mereka yang sudah pergi dan mereka telah sampai kepada apa yang menjadi tujuan mereka. Dalam arti, mereka betul-betul membekali diri mereka dengan kebaikan, amal saleh, sampailah mereka kepada tujuan mereka. Kemudian yang kedua, ada di antara manusia yang dia masih sedang bersabar, sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menunggu kapan mereka akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara manusia yang sedang bepergian juga macam-macam. Ada yang terus mempersiapkan dirinya dengan perbekalan-perbekalan. Dan ada juga yang ini yang ketiga dari keadaan manusia, yaitu orang-orang yang terputus dalam perjalanan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai bekal, lalai dengan dunia ini, lalai oleh dunia ini, sehingga dia tidak membekali dirinya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perbekalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita membekali diri kita dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Semoga kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Jika kita berbuat dosa, kita segera bertaubat. Jika kita lalai, semoga kita segera diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan jika kita lupa, semoga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jika bekal kita kurang, semoga kita diberi taufik, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak bekal dan memperbanyak amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh. Karena itulah bekal yang paling baik, bekal yang paling berharga, bekal yang paling bermanfaat bagi seorang, yaitu imannya kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang wajib dia imani, dan bekalnya berupa amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba di dunia ini, kesempatan yang hanya sekali. Kehidupan kita di dunia ini tidak berulang dua kali. Sekali hidup yang hanya sekali. Setelah kita mati, dipanggil oleh Allah Ta'ala, dicabut nyawa kita, kita berpindah ke alam yang lain. Dan suasana dan keadaan yang berbeda dari suasana dan keadaan kita di dunia. Di dunia kita bisa beramal, kita bisa berbuat, kita bisa bertobat dengan taufik dari Allah Ta'ala. Namun ketika kita mati, maka semua itu kecuali apa yang kita bawa dari dunia ini, bekal yang kita bawa dari dunia ini. Sebagai bekal kita pergi dalam kuburan kita dan bekal untuk melanjutkan perjalanan kita ke yaumil mahsyar, hari manusia dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu kita melihat dalam yang memahami makna-makna ini, di antaranya ada mereka para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara ungkapan-ungkapan mereka yang dicatat oleh para ulama, perkataan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan atau yang berbunyi, jaddidis safinah fa innal bahru amiq, jaddidis safinah, perbaharuilah, perbaikilah bahtera kapal yang akan kita tumpangi ini, karena sungguhnya lautan itu dalam. Seorang kalau akan pergi bepergian jauh di dunia ini, ya, dia mempersiapkan kendaraannya, dilihat kendaraannya, ya, apa kira-kira yang dibutuhkan dan seterusnya, diperbaiki kalau ada rusaknya, ya, disiapkan ban serepnya karena mungkin di tengah jalan mengalami pecah ban dan yang lainnya dari hal-hal yang diperlukan, ya, diganti olinya dari kendaraan yang akan ditumpanginya. Maka pesan para salaf, jadidis safinah fa innal bahru amiq, perbaharuilah, perbaikilah bahtera itu, perbaikilah bahtera itu, karena sungguhnya lautan itu dalam. Wa khudh az-zada kamilan fa inna as-safara tawil, dan ambillah, bawalah zad, bawalah perbekalan, perbekalan yang sempurna, perbekalan yang mencukupimu dalam perjalananmu. Fa inna as-safar tawil, karena sungguhnya perjalanan itu panjang, perjalanan itu panjang. Seorang yang mati, dia menunggu dan menanti dalam waktu yang lama, telah mendahului kita ribuan tahun orang-orang terdahulu, dan mereka menanti, mereka menanti sampai datangnya hari kiamat. Maka dari itu disebutkan oleh mereka para salaf, wa khudhiz zada kamilan, ambillah perbekalan itu, bawalah perbekalan itu secara sempurna. Fa inna safara tawil, karena sungguhnya perjalanan itu panjang. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud, wa khaffifil himla, ringankanlah bawaanmu, karena sungguhnya tanjakan itu sulit untuk dinaiki. Karena seorang membawa beban yang berat dan dia harus mendaki satu tempat yang tinggi, dia akan kesulitan. Artinya kata para ulama, maksud dari kalimat ini, ya, ini ringankanlah beban bawaanmu, karena sungguhnya ya dakian itu tinggi, ya, arar melintang demikian banyaknya. Artinya hendaknya seorang untuk dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa sehingga dia tidak membawa beban yang berat, membawa dosa yang banyak. Kalaupun dia berbuat dosa, segera bertaubat pada Allah Ta'ala, meminta ampun pada Allah Ta'ala, dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang dengannya maka akan menjadi ringan bebannya. Fa inna Allah ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud, hendaklah engkau meringankan bebanmu, karena sungguhnya arah melintang yang kau hadapi itu sesuatu yang sulit, dakian itu tinggi. Kemudian pesan yang terakhir, atau yang berikutnya, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Wa akhlisil amal, ikhlaskanlah amalmu, murnikanlah ibadahmu hanya untuk Allah, bukan karena selain Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk didengar lalu dipuji oleh manusia, bukan untuk mendapat ketenaran di dunia ini, tidak, tetapi beramallah dan ikhlas. Perbaikilah niat-niatmu. Karena sungguhnya an-naqid basir, dia yang akan menilai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memilah-milih amal-amal manusia. Dia sangat cermat, sangat teliti dan amal-amal perbuatan manusia. Ini contoh bagaimana wasiat para salaf dahulu rahimahumullah ta'ala, ya, dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan kita ada dua, perjalanan di dunia, pilihan manusia, kadang-kadang dia bepergian, kadang-kadang tidak, dia menuju ke kota yang diinginkannya atau ke tempat yang diinginkannya, tetapi perjalanan yang harus pasti dan tidak mungkin tidak adalah perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayahnya, agar kita segera bertaubat pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal saleh, dan membekali diri kita untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Safar, Adabis Safar. Kitab yaitu bab-bab yang tercakup dalam kitab ini adalah tentang adab-adab safar. Yang diceritakan di sini atau dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ini yang pertama. Jadi safar yang pertama itu bagaimana kita safar di dunia ini. Jadi bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada adab-adabnya. Karena Islam adalah agama yang beradab. Makanya Islam mengajarkan segala sesuatu ada adabnya. Adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Adab seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Adab seorang hamba ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Adab seorang hamba ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang diajarkan oleh Islam atau disyariatkan oleh Islam kepada kita, melainkan semua ada adab-adabnya yang juga diajarkan oleh Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab yang ke-166, babu istihbabil khuruj yawmal khamis wastihbabihi awwalan nahar. Bab tentang dianjurkannya seseorang kalau dia pergi bepergian itu dianjurkan di hari Kamis. Dan dianjurkan dia keluar dari rumahnya awal nahar. Ini masih pagi hari. Permulaan dari siang hari itu di pagi hari. Jadi adab-adab. Jadi tentu sebagaimana juga disebutkan oleh yang kita ketahui tentang dahulu jalannya mereka, ya, di zaman yang penuh dengan hal-hal yang juga terkadang menakutkan, tidak aman, ya, apalagi kendaraan mereka pakai unta, ya, atau pakai keledai. Makanya dalam bepergian diatur betul waktunya, ya, supaya apa? Supaya berkah perjalanannya, supaya selamat perjalanannya. Makanya dianjurkan di sini babu istihbab al-khuruj yaumal khamis. Dianjurkan ketika keluar rumah bepergian itu di hari Kamis. Wastihbabuhu awwalan nahar. Dan dianjurkan bepergian itu juga mulai dari pagi hari. Ya, ketika bersemangat ya untuk bepergian. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Yang pertama, An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-khamis. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau keluar pergi kharaja fi bahwa beliau keluar atau pergi pada saat perang Tabuk, di Ghazwat Tabuk, Yaumul Khamis. Jadi beliau bertolak ketika menuju ke Tabuk dari kota Madinah itu pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja Yaumul Khamis. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sering kalau bepergian beliau senang bepergian pada hari Kamis. Jadi awal perjalanannya di hari Kamis. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pula dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqallama kana Rasulullah sallam yakhruj illa fi yaumil khamis. Bahwa kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian itu di hari Kamis. Hanya sedikit di hari-hari yang lain. Jadi awal bepergiannya selalu di hari Kamis. Hanya sedikit yang beliau lakukan perjalanan ya selain di hari Kamis. Nah, tentu yang diambil dari hadis ini yaitu adalah tentang bepergian hendaknya di hari Kamis. Kecuali kalau memang ada hal yang lain yang mengharuskan seseorang bepergian selain di hari Kamis, maka ini hal-hal yang juga dibolehkan. Tetapi pada umumnya dianjurkan seorang bepergian dia memilih awal dari safarnya yaitu di hari Kamis. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sakhr bin Wada'ah al-Ghamidi as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar. وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثري وكثر فأثري وكثر ماله. حديث لوات إمام أبي داود والإمام الترمذي. كان حديث ini adalah hadis yang baik sanadnya, yani baik derajatnya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dari Sakhr bin Wada'ah. Sakhr nama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah dari Al-Ghamidi. Al-Ghamidi. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kata Sakhr bin Wada'ah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan bagi umatku di pagi hari mereka. Di pagi harinya. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan. Dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengutus sekelompok pasukan itu syariah atau jaisan, atau beliau mengutus, mengirim bala tentara. Ba'athahum min awwalin nahar, beliau mengutus mereka, menyuruh mereka keluar di pagi hari. Fi awwali an-nahar, pada permulaan siang hari. Kemudian disebutkan oleh periwayat hadis ini, wa kana sakhrun taji rajulan tajiran, dan ala sahar, sahar bin wada'ah, seorang yang kaya, seorang yang kaya, dia seorang yang berniaga, seorang peniaga, pembisnis. Fakana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar, dan beliau pun demikian kalau mengutus ya perniagaannya, mengirim perniagaannya itu pada awal, pada permulaan si siang. Fa usriya wa kathra maluhu, maka beliau kemudian menjadi orang yang kaya dan banyak hartanya. Salah satu sebab adalah karena beliau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau bekerja di pagi hari, berniaga, mengirim perniagaannya di pagi hari. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, selalu mendoakan kebaikan untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara doa beliau yaitu memohon keberkatan bagi umat ini di pagi harinya. Sekaligus ini merupakan sinyal dari beliau, petunjuk dari beliau, supaya umatnya ini kalau bekerja itu dari sejak pagi hari. Jangan bermalas-malasan. Dan kita masih jumpai sebagian dari umat ini setelah sholat subuh, kalau sholat subuh dilanjutkan dengan tidur pagi sampai bangunnya mungkin jam 9 atau jam 10 ya. Bahkan mungkin ada yang bangun di saat azan zuhur, na'udzubillah. Suatu kebiasaan yang jelek yang menghilangkan keberkatan hidup seseorang. Itu orang yang terbiasa tidur di pagi hari ya. Lain halnya kalau seorang dia punya tugasnya di malam hari, berarti jaga malam, atau mungkin dia jaga pabrik, waktunya mulai dari jam 10 malam misalnya sampai jam 4 pagi sampai subuh, ya mungkin setelah sholat subuh dia tidur. Tetapi ini tidak, kadang-kadang malamnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malamnya hanya untuk digunakan untuk chatting ya, untuk melihat sesuatu dari satu ke kedua, kedua ke tiga, ketiga ke empat, sampai jam 12 malam. Kadang-kadang lebih dari itu, bahkan mungkin nonton film-film. Apalagi sekarang ini zamannya HP di saku kita. Subhanallah, alangkah ruginya menghabiskan umur hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan untuk umat ini. Beliau mendoakan umat ini supaya Allah memberikan keberkatan bagi mereka di pagi hari mereka. Sekaligus ini merupakan anjuran beliau, perintah beliau agar umatnya betul-betul memanfaatkan pagi hari itu dengan sebaik-baiknya. Karena di situ penuh dan keberkatan. Penuh dengan keberkatan. Hendaknya dia bekerja memulai, mengawali pekerjaannya, mengawali usahanya, itu di pagi hari. Dan beliau Nabi SAW memberi contoh, ketika beliau mengutus Sariyah. Sariyah itu sekelompok pasukan, jumlahnya tidak lebih dari 400 orang, itu namanya Sariyah. Ya, jadi Sariyah itu sekelompok pasukan, ya, yang diutus oleh Nabi SAW untuk misalnya menaklukkan satu tempat. Jumlahnya satu Sariyah itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak lebih dari 400 orang. Lain dengan Jaish. Kalau Jaish itu lebih besar lagi jumlahnya dari Sariyah. Jaish itu ibaratnya bala tentara. Jadi lebih dari 400 orang. Itu Jaish. Jamaknya adalah Juyush. Bala tentara kaum muslimin misalnya. Juyushul muslimin. Nah, Nabi alaihissalam, kalau beliau mengutus Sariyah, sekelompok pasukan, aujaisyan, atau beliau mengutus, mengirim bala tentara, ba'athahum min awalin nahar, beliau mengirim mereka mulai dari awalun nahar, pada permulaan si siang. Itu di pagi, pagi hari. Karena masih semangat, tidak ngantuk. Kemudian disebutkan di sini tentang Sohor, periwayat hadis ini bahwa Sohor bin Wada'ah ini radhiyallahu an, beliau seorang pembisnis, seorang yang berniaga, dan beliau adalah orang yang melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau selalu mengawali perniagaannya di pagi hari. Maka beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya diberkati. Diberkahi oleh Allah taala, perniagaannya pun, hartanya diberkahi oleh Allah taala karena dia betul-betul manfaatkan dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diambil dari hadis ini bahwa memang apabila kita cermati waktu-waktu kita selama 24 jam ini, bahwa waktu-waktu itu berbeda-beda. Ya. Ada waktu yang betul-betul bisa lebih kita maksimalkan. Contohnya di pagi hari misalnya, bisa untuk dimaksimalkan dalam bekerja. Bahkan dalam menuntut ilmu, ada waktu-waktu itu yang seorang waktu itu menghafal itu lebih merasuk dalam benaknya daripada waktu yang lainnya. Contohnya misalnya, seorang penuntut ilmu bangun tengah malam jam 3, sholat tahajud, kemudian atau witir, kemudian dia memulai hafalannya, dia mulai bacaan sambil menunggu waktu subuh misalnya. Nah, ini sangat, ya, ini otaknya, ya, pikirannya, hatinya sangat jernih, fresh, sehingga masuknya ilmu itu demikian cepatnya. Ya, karena masih bersih otaknya. Nah, ada saat-saat yang kita itu jenuh atau dalam keadaan payah waktu-waktu itu. Misalnya di siang hari, ya, jam 2 siang, seorang ingin menghafal jam 2 siang, ya kadang-kadang sulit. Karena waktu itu untuk istirahat. Ya, untuk istirahat misalnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ini memang masing-masing ada yakni waktu-waktu mempunyai perbedaan. Ada waktu-waktu yang sangat baik, maksimal, kalau digunakan yang secara maksimal akan betul-betul bermanfaat. Ada waktu-waktu yang memang digunakan untuk seorang itu istirahat. Ya. Makanya Allah taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Ya. Allah menjadikan malam hari misalnya untuk istirahat, untuk tidur, istirahat. Dan Allah jadikan siang hari untuk bekerja. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu-waktu. Ya. Waktu subuh wal fajri. Ya. waktu duha, wadduha, dan seterusnya. Wal asar, waktu asar, demi waktu asar. Wal layli, demi waktu malam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang waktu-waktu itu ya adalah umur manusia yang apabila mereka manfaatkan yang sebaik-baiknya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan waktu pagi untuk seorang beraktivitas. Makanya jangan tidur pagi, kecuali bagi mereka yang memang tugasnya di malam hari sampai pagi hari, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi kalau yang pada umumnya, sebaiknya dia menjauhi perbuatan yang jelek ini, yang tidak ada manfaatnya, yaitu tidur di pagi hari. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang dalam bekerja, dalam berbuat, hendaknya dia mencari waktu yang penuh dengan keberkatan. Dan waktu yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini adalah waktu pagi. Maka manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Dan itu terbukti. Dalam realita kehidupan kita, kalau kita itu mengawali pekerjaan dari pagi hari, kita semangat. Ya. Dan pekerjaan yang bisa diselesaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan seorang yang tidur di pagi hari, bangun jam 9 pagi, belum bikin kopi, belum lagi mandi, belum lagi duduknya, masih bermalas-malasan, akhirnya waktunya berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Ini realita. Kita bisa menyaksikan, melihat dengan kedua mata kita, ya, perbedaan antara dua hal tersebut. Maka manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Ya, udara masih segar, ya, kita bisa membaca zikir pagi petang, ya, pagi hari, zikir pagi hari. Kemudian juga banyak hal-hal yang sangat positif seorang manfaatkan waktu paginya. Dan ini kembali kepada kebiasaan. Kalau seorang sudah terbiasa tidak tidur di pagi hari, maka dia akan terbiasa tidak tidur di pagi hari. Tetapi kalau seorang membiasakan dirinya tidur di pagi hari, maka ini menjadi kebiasaan. Nauzubillah. Sehingga dijadikan kebiasaan dia tidur setelah sholat subuh. Tidur lagi. Jadi waktu sholat itu kepalanya, otaknya, ingatannya, aku setelah ini akan melanjutkan tidurku. Subhanallah. Ya. Ketika sholat, ingatnya melanjutkan tidurnya. Rugi. Wallahi rugi. Maka dari itu marilah kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babu istibabi talabi rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Ini juga dalam bab tentang safar, di antara adab-adab safar ketika seorang bepergian itu, hendaknya dalam bepergian itu mencari teman yang baik. Ar-rifqatu shalihah, teman-teman yang baik dalam bepergian. Wa ta'miruhum ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Dan kalau bepergian itu lebih dari satu orang, dua atau tiga atau empat atau lima dan seterusnya, itu dianjurkan untuk mengangkat seorang yang memimpin perjalanan itu. Amirus Safar namanya. Biasa diistilahkan dengan Amirus Safar. Yang mana Amirus Safar ini, pemimpin dalam safar itu, dia yang mengambil kebijakan, ya, dia yang mengatur perjalanan, dan hendaknya dia adalah orang yang ditaati. dipatuhi. Ya. Karena fungsi dari mengangkat seorang amirus safar dalam bepergian, pemimpin dalam bepergian, untuk ditaati, ikuti dengan baik. Ya. Nah, maka dari itu pada umumnya, ketika memilih seorang yang memimpin bepergian, biasanya orang yang dewasa, orang yang bisa diajak musyawarah, orang yang enak diajak ngobrol, ya. Artinya diajak bicara, musyawarah, ya. Nah ini, apalagi orang yang taat pada Allah, ya, orang yang soleh, nah ini insya Allah akan menjadikan perjalanan itu nyaman dan baik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada beberapa hadis. Ya, yang pertama, qala rahimahullah ta'ala, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, lau anna an-nasa ya'lamun, seandainya manusia mengetahui, minal wahdati ma'alamu, seandainya manusia mengetahui bahayanya bepergian sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, masara rakibun bilailin wahda, maka tidak akan ada orang yang bepergian di malam hari sendirian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini adalah salah satu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita tidak bepergian di malam hari sendirian. Ya. Tidak bepergian di malam hari sendirian, termasuk di siang hari. Kalau juga seorang mengetahui mungkin ada tempat yang dia akan lewati, tempat yang berbahaya, tempat yang ada risikonya, maka hendaknya dia tidak boleh bepergian sendirian. Kata Nabi alaihissalam, seandainya manusia mengetahui, ya, bahaya bepergian sendirian, sebagaimana apa yang aku ketahui, maka tentu tidak akan ada orang yang bepergian di malam hari dengan sendirian. Artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita dari bepergian sendirian. Ya. Karena seandainya mereka mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Apa yang beliau ketahui, yang beliau mengetahui bahayanya bepergian sendirian di malam hari itu. Atau bepergian sendirian secara umum, ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Jangankan bepergian, seorang tinggal di satu rumah sendirian, tidur di malam hari sendirian, tidak ada temannya, itu pun sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena dikhawatirkan orang ini di tengah malam dia sakit. Misalnya ada serangan jantung, dia membutuhkan orang yang menolongnya, sementara dia tidur sendirian. Ini bahaya. Atau mungkin, na'udzubillah, dia itu mati dalam keadaan sendirian, tidak ada orang mengetahui. Dia di rumahnya tidur, tahu-taunya tidak bangun lagi. Karena manusia tidak tahu. Bisa saja seorang tidur itu untuk selamanya. Dan itu banyak terjadi. seorang tidur, tahu-taunya tidak bangun setelah itu. Bahkan ada kejadian, ya, orang yang tidur sendirian, sampai dia itu meninggal sendirian, sampai jasadnya itu mengeluarkan aroma yang buruk. Baru ketahuan setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan berbahaya. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, maka insyaAllah kita itu selamat. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini tentang seorang kalau mengetahui bahayanya bepergian sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan pergi sendirian di malam hari. Penyebutan malam hari di sini, ini ada sebabnya. Karena pada umumnya hal-hal yang berbahaya itu, ya, yang menimpa seorang itu di malam hari. Meskipun sebetulnya tidak hanya di malam hari hadis ini. Bahkan di siang hari seorang kalau bepergian sebaiknya dia dengan ada temannya. Jangan sendirian. Kalau kita dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita jumpai, kita dikirimi foto seorang meninggal di kendaraannya. Siapa mungkin yang mengenal orang ini? Karena ditemukan bahwa dia telah meninggal di atas kendaraannya karena sendirian. Ini banyak terjadi. Jadi oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bepergian baik siang hari maupun apalagi di malam hari, hendaknya dengan ada yang menemani orang yang bepergian tersebut. Kemudian bahwa memang hidup sendiri, bepergian sendirian itu ada bahayanya, ya. Bahaya mengancam seorang sendirian itu lebih banyak daripada kalau dia mempunyai teman. Kalau dia ada temannya, temannya bisa membantunya, bisa menolongnya, ya, jika terjadi sesuatu. Tetapi kalau sendirian, kemudian tidak ada yang menemaninya, ini tentu akan lebih berbahaya dari kalau dia bepergian dengan temannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang di malam hari itu lebih pada umumnya lebih menakutkan dibandingkan di siang hari. Ya. Iya. Jangan kemudian kita sekarang ini beranggapan sekarang ini ada jalan tol, ya, lancar dan seterusnya. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada sesuatu di jalan tol. Ya. Jadi hadis ini berlaku, ya, ini sepanjang zaman. Karena Islam ini untuk sepanjang masa. Karena mungkin saja ada yang berkata, itu kan dulu di zaman Nabi, ya, di padang pasir tidak ada sesuatu. Kalau sekarang kan lain hidupnya. Tidak. Bahwa petunjuk ini untuk selamanya. Ya. Tidak hanya untuk berlaku, tidak hanya berlaku di masa Rasulullah SAW atau para sahabatnya saja, tapi juga di masa kita ini, dan sampai kapanpun. Ya, kita dianjurkan bepergian dengan mengambil teman. Ya, ada yang menemani kita dalam bepergian. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalathatu ruqabun wath-thalathatu rukabun. Artinya bahwa orang yang bepergian sendirian, dia itu ditemani oleh syaitan. Juga bepergian dua orang, ya, itu ditemani oleh syaitan juga. Kalau sudah lebih dari dua, tiga orang, ini baru namanya sekelompok orang yang bepergian. Para ulama menyebutkan dalam hadis ini, atau tentang hadis ini, bahwa seorang yang bepergian sendirian, itu akan bersamanya syaitan. Jadi yang bersama dia, ketika dia bepergian sendirian, syaitan yang mengikutinya, yang menemaninya. Oleh karena itu dilarang bepergian sendirian. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita makna yang lain, bahwa perjalanan sendirian itu ketika seorang bepergian ini biasanya dilakukan oleh syaitan. Ya. Ini termasuk perbuatan syaitan. Dan syaitan menyuruh orang itu untuk bepergian sendirian. Syaitan membisiki manusia agar dia bepergian sendirian. Ini juga makna lain dari yang disebutkan para ulama tentang hadis ini. Jadi mana yang pertama, seorang bepergian sendirian, dia ditemani oleh syaitan. Yang kedua, seorang yang bepergian sendirian itu adalah kebiasaan syaitan. Dan syaitan menyuruh manusia untuk bepergian sendirian. Kemudian yang ketiga bahwa, atau yang diambil dari hadis ini juga bahwa, semakin banyak jumlah orang dalam bepergian, maka semakin jauh syaitan itu dari mereka. Syaitan tidak mendekati. Kalau banyak orang yang bepergian dalam jumlah yang lebih dari dua orang. Tiga, empat, atau lebih dari itu. Syaitan akan lebih jauh. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bepergian. Minimal bepergian itu kalau disebut sekelompok orang, jumlah mereka minimal tiga orang. Minimal tiga orang. Karena kata Nabi SAW, wassalatatu rokbun. Tiga orang itu adalah sekelompok orang yang bepergian. Jadi angka minimal bepergian yang disebut dengan sekelompok orang bepergian itu kalau jumlahnya minimal tiga orang. Lebih dari itu jelas. Ya, minimal tiga orang. Nah, jadi kita dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam hadis ini, dengan hadis ini, agar bepergian ya minimal tiga orang. Jangan hanya dua orang. Karena kalau tiga orang, mereka itu bisa saling membantu. Kalau ada suatu saling, yakni bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kurang dari itu, akan lebih berat. Dan mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, qala, yaitu Abu Sa'id dan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum, apabila tiga orang bepergian dalam satu perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya ada salah satu di antara mereka yang mereka angkat menjadi pemimpin dalam safar. Yang saya katakan tadi itu amirus safar. Jadi kalau tiga orang, pilih salah satunya dari tiga orang ini untuk menjadi pemimpin dalam safar itu. Dia nanti yang mengatur semuanya. Dan ditaati amir safar tersebut. Hadis ini hadis yang baik derajatnya, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nah, yang diambil dari hadis ini yaitu karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiga orang bepergian di antara kalian, maka hendaknya mengambil satu orang menjadi pemimpin dalam safar tersebut. Perintah itu untuk hal yang wajib. Maka kalau kita bepergian tiga orang, ini minimal tiga orang, harus mengangkat salah satunya sebagai amir, sebagai pemimpin dalam bepergian. Kemudian pemimpin dalam bepergian itu, dia juga mengurusi mereka yang dipimpinnya. Dia mengatur perjalanan, akan kalau perlu tenaganya, kalau perlu hartanya misalnya, ya namanya pemimpin. Jadi intinya dia yang harus ditaati. Dan dia adalah orang yang cerdas, orang yang tahu kemaslahatan dan keburukan, sehingga dalam perjalanan mereka selalu mendapatkan kebaikan. Kemudian, tentu amir dalam safar, pemimpin dalam bepergian tidak sama dengan pemimpin negara, ya. Tidak sama dengan pemimpin negara. Kenapa? Pemimpin dalam safar itu dia akan selesai dengan berakhirnya safar. Sudah selesai safar, ya selesai. Ya. Tidak terus diangkat jadi pemimpin seterusnya, tidak. Lain halnya dengan pemimpin satu negeri, satu masyarakat, itu tentu lebih dari sekedar bepergian. Hadis yang terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik pertemanan yakni dalam bepergian itu adalah empat orang. Itu paling baik. Berempat. Khairus sahabati arba'atun. Ini baik dalam safar maupun di luar safar. Mereka mengambil teman, kalau kita tidak dalam safar, empat orang sudah cukup. Yang menjadi teman yang betul-betul istimewa, yang dekat. Adapun yang lain-lainnya, ya seperti biasa. Ini baik dalam safar maupun dalam mukim. Wa khairul saraya arba'umia. Sebaik-baiknya sekelompok pasukan yang diutus atau sariyah itu 400 orang. 400 orang. Sekelompok pasukan sariyah yang akan diutus misalnya, itu paling bagus angkanya 400 orang. Kemudian wa khairul juyush arba'atu alaf. Dan sebaik-baik jumlah bala tentara kalau misalnya akan diutus ke suatu tempat itu 4000 orang. Walan yughlaba 12000 min qillatin. Ya, dan kalau jumlah pasukan sudah 12000 itu tidak terkalahkan karena jumlah. Kalaupun 12000 misalnya terkalahkan bukan karena jumlah, tapi karena faktor yang lain. Hadis ini hadis diulang Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya sahih. Jadi yang ditetapkan oleh Nabi atau diarahkan oleh Nabi SAW dalam petunjuk beliau, ya, bahwa sebaik-baik teman yang mereka bersahabat dekat, ya, adalah empat orang. Walaupun lebih dari itu sebetulnya bukan hal yang dilarang. Oh, kita hidup dalam dunia ini banyak teman-teman kita. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jumlah sekelompok pasukan itu 400 orang. Sedangkan jumlah bala tentara yang terbaik adalah 4000 orang. Kemudian kalau jumlah satu pasukan itu atau bala tentara mencapai 12000 orang tapi ternyata tidak bisa menang, maka faktornya bukan faktor jumlah. Itu kekalahan mereka karena faktor yang lainnya. Karena faktor lainnya. Bisa jadi karena pasukan itu maksiat pada Allah Ta'ala, tidak taat pada Allah sehingga Allah memberikan kekalahan pada mereka, atau yang lainnya. Bisa jadi karena mereka tidak ikhlas dalam peperangan, ya. Atau sebab-sebab lain yang menjadikan mereka itu terkalahkan. Ini kalau jumlah pasukan sudah 12.000 orang. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk pertanyaan, ya, yang mungkin ada yang bertanya, silakan. Demikian aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bambu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau secara langsung di nomor 0218236543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama, Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya terkait dengan pagi hari, Ustaz. Bagaimana jika kita bangun malam, Ustaz, setengah 4 sholat tahajud, lalu setelahnya sholat subuh, lalu setelahnya tidur lagi, Ustaz, karena tidak bisa menahan ngantuk, yang terkadang kepala sakit kalau tidak tidur dan susah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mohon nasihatnya, Ustaz, apa yang paling baik dilakukan? Baik, pertanyaannya bagus yang bertanya ini. Sebetulnya seorang itu kalau mencermati dia waktu-waktu tidurnya, bangun setengah 4 itu sudah sangat cukup. Kalau dia tidur misalnya jam 10 malam, dapat tidur 5 jam setengah, 6 jam, sebetulnya sudah sangat mencukupi, ya. Nah, ini sebetulnya kembali kepada kebiasaan. Kalau seorang terbiasa setelah bangun setengah 4 pagi, kemudian wudu, sholat witir misalnya, lalu mungkin istighfar atau berdoa atau baca Al-Quran sambil menunggu waktu subuh, kemudian waktu subuh masuk, kemudian dia sholat subuh, ya. Kemudian dia melakukan aktivitas, itu sudah sangat cukup. Tetapi karena dalam bayangannya, kalau aku tidak tidur, aku nanti tidak bisa kerja, aku ini dan itu, ya inilah penyebabnya. Karena terbayang oleh hal tersebut. Makanya, hendaknya seorang tidur pada waktunya. Jangan begadang, tidur jam 10 itu sudah bagus. Di bawah itu lebih bagus lagi, jam 9, setengah 9, setengah 10. Bangun setengah 4, insya Allah cukup. Ini faktor kembali kepada apa? Kebiasaan. Kalau seorang sudah selalu terbayang, kalau aku tidak tidur lagi, nanti aku tidak bisa bekerja. Nah, inilah penyebabnya. Sehingga dia, begitu selesai sholat, langsung tidur. Tapi kalau dia langsung aktivitas, bekerja apa yang bisa dikerjakan, tentu aktivitas ini, ya kalau di pagi hari alangkah baiknya, aktivitas yang bergerak, yang buat fisik kita ini bergerak, itu lebih menghilangkan kan ngantuk. Tapi kalau aktivitasnya mungkin duduk, ya, kemudian apalah yang dikerjakan tapi duduk, itu pada umumnya membuat orang itu ngantuk. Maka dari itu, cobalah setelah sholat subuh, ya, bangun seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kemudian sholat subuh, lalu kita melakukan kegiatan yang sifatnya itu bergerak. Misalnya mungkin seorang punya taman depan rumahnya, ada bunga atau apa, atau kebun, jadi nyirami tamannya, atau nyapu halamannya. Jadi hal-hal yang bergerak itu insya Allah akan hilang keinginan untuk tidurnya. Dan kalau sudah terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya yang menjadi solusi bagi kita semua, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Baik, untuk berikutnya, kami akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, Pak. Baik, baik, baik. Baik, dari siapa di mana, Bapak? Dari Tasli, dari Bandung. Baik, silakan, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang tadi ada besar safar ya, Ustaz. Kalau seandainya tadi dikatakan bahwa yang baik itu adalah safar kalau tiga orang atau lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang safarnya itu untuk kerja, misalnya katakanlah kerjanya di Jakarta misalnya. Apakah itu juga harus tiga orang atau gimana, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Tentu yang dimaksud ya dalam pembahasan kita tadi ini adalah safar yang bersifat itu sendirian. Ya, tidak ada teman. Sekarang misalnya kita ini safar, saya dapat tugas misalnya. Ustaz, antum ditugaskan oleh sekolah untuk ke kedutaan apa misalnya karena ada urusan. Kita berangkat sendirian tapi dengan teman-teman. Misalnya naik pesawat atau naik kereta, itu bukan sendirian namanya. Itu arti ada teman. Ada teman. Sama dengan tugas kerjaan-kerjaan yang lainnya, seorang bepergian ke satu tempat, ya. Dia naik kendaraan yang bersifat kendaraan umum, ya. Maka itu berarti dia safar bukan sendirian. Ya. Walaupun dia itu dia yang bertugas hanya satu orang. Jadi ini mungkin bisa dipahami ya. Jadi lain halnya kalau seorang bepergian itu naik kendaraan sendirian, ya dia nyetir sendiri, pergi jauh satu tempat. Ya. Nah ini yang dianjurkan untuk tidak sendirian, hendaknya ada orang yang menemaninya. Sekarang misalnya, seorang bisa nyetir, berangkat ke Jakarta, tugas. Kata dia, biar aku sendirian. Ini sebetulnya tidak benar. Dia semestinya mengajak teman yang lain. Entah karyawannya atau yang lain untuk menemani. Sekedar menemani. Karena kadang-kadang seorang bepergian bawa nyetir mobil sendirian. Dari Surabaya misalnya ke Jakarta. Mungkin dia capek. Mungkin dia ngantuk. Atau yang lainnya kita tidak tahu. Nah, jadi kalau sendirian ini yang tidak dianjurkan. Tapi kalau kita berteman, naik kendaraan umum, ya. Maka ini bukan sendirian namanya. Walaupun kita nanti yang bertugas sendirian ketika ke tempat tugas kita di kota lain. Ya. Kita sendirian, tapi dalam perjalanannya itu tidak sendirian. Makanya ketika kita berangkat dengan penumpang-penumpang yang lain, tahu-taunya kadang-kadang ada penumpang lain yang pingsan. Nah, itu masih ada yang bisa nolong. Ya. Saya beberapa kali kejadian, misalnya di pesawat atau di kereta, ada orang yang pingsan karena suatu hal, ya mungkin karena mahnya kumat, tahu-taunya pingsan. Tapi banyak menolong di situ. Nah, jadi intinya di sini yang dimaksud adalah, tidak bepergian sendirian itu, ya, dengan kendaraan sendiri, ya, sehingga dalam perjalanan yang cukup jauh, yang dikhawatirkan ada sesuatu di perjalanannya, dikhawatirkan tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang melihatnya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi bukan yang ditanyakan tadi. Yang kalian tanyakan tadi, seorang sendirian, pergi bertugas, tapi dia naik kendaraan umum, berangkat bersama orang-orang yang lainnya, ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan melalui pesan singkat. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz, pertanyaan dari Bapak Muslihuddin Zaki Fahindra di Kabupaten Lamongan Ustaz. Ingin bertanya mengenai bepergian di malam hari Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saat bepergian keluar rumah yang jaraknya dekat, misalnya bepergian ke kecamatan sebelah atau keluar kota yang dekat dengan kampungnya, apakah ada jarak yang menjadi patokan Ustaz untuk menjalankan adab-adab yang tadi Ustaz jelaskan? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang dimaksud oleh hadis-hadis Nabi SAW yang kita bawakan tadi adalah perjalanan, yaitu safar yang sudah sampai kepada mengqasarkan sholat, ya, atau menjamak sholat. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Bukan seorang pergi misalnya tetangga desa pergi ke desa yang lain dalam jarak yang dekat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi safar bepergian yang sampai kepada apa? Kita dibolehkan untuk atau diberi keringanan untuk mengqasarkan sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i kurang lebih 84 km. Ya, perjalanan sejarak 84 km. Itu dalam madhab Syafi'i. Ya, 60 farsakh. Kurang lebih 84 atau 86 km. Itu yang dimaksud. Jadi kalau perjalanan ke tetangga desa, ke kecamatan, atau yang tempat-tempat yang dekat, bukan ini yang dimaksud. Ya. Kecuali kalau orang itu, misalnya ada orang dia naik sepeda motor sendirian, dia ada pusingnya, ada sakitnya, ya itu silakan ditemani. Tapi bukan karena safarnya, cuma kekhawatiran pada orang itu. Kalau mungkin sesuatu, atau matanya kurang terang misalnya di malam hari, ya, ada faktor lah. Jadi wallahu a'lam, yang dipahami dari pembahasan ini, safar yang dimaksud bepergian yang sudah dibolehkan kita untuk mengqasar sholat atau menjamak sholat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita selalu diberikan taufik, hidayah dan inayahnya. Kita dijaga oleh Allah Ta'ala dan dilindungi dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya dan istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan di dalam kita menjalankan amal-amal kebaikan. Kemudian kesempatan yang baik ini juga, supaya kita lebih hati-hati, ya walaupun semua itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi melakukan sebab itu juga satu hal yang tidak dilarang oleh agama. Ya, Ustaz Ali bin Abi Thalib baru kehilangan salah seorang dosen yang telah lama mengamalkan ilmunya dan juga berdakwah di jalan Allah, yaitu Ustaz Muhammad Husnul Yaqin rahimahullah ta'ala. Salah satu penyebabnya adalah karena terkena COVID-19. Semoga wafatnya beliau juga wafat dalam keadaan syahid, ya, karena wabah ini, dan semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. Tinggal kita marilah mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai keburukan. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta menjadikan kita istiqamah, memberikan taufik pada kita untuk istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, dan di atas manhaj para salafus saleh dan akhlak mereka rahimahumullah ta'ala. Demikian dapat sampaikan. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada Abu Luqman dan yang lainnya dari semua yang ikut mendengar, juga ikut membantu penyiaran ini, baik dari Suara Al-Iman maupun Roja TV dan Radio Roja. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wa jazakumullah khairan atas semua perhatian. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.